Lanjutkan kajian kita dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ketika salah satu putri Rasulullah meninggal, dikubur, Rasulullah duduk di samping kubur, dan aku melihat kedua mata beliau berlinang nangis. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis Bukhari. Putri Rasulullah yang dimaksud adalah Ummu Kultsum. Dia yang meninggal dan dikubur, Rasulullah hadir mengikuti jenazahnya. Ummu Kultsum adalah istri dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Rasulullah menangis dan mata beliau berlinang air mata, ini jelas menunjukkan bolehnya orang itu menangis, menangisi kematian orang yang dia cintai, anaknya, orang tuanya, suami atau istri. Baik tangisan itu saat kematiannya atau setelah saat jenazah itu dikubur, ya mungkin ingat saat hidupnya masa-masa indah. Lain berbanyak boleh, dan Rasul sesungguhnya sebagai nabi yang dibimbing oleh wahyu menunjukkan beliau pun menangis atas kematian putrinya atau saat putrinya dikubur. Kata nisan ini beda dengan niyaha. Telah lalu larangan niyaha haram meratapi teriak-teriak. Ada pun tangisannya menangis orang berlinang air matanya karena kesedihan dan itu manusia ini di luar kekuasaan manusia untuk bisa menahannya. perasaan sedih atau sayang, maka menangis dan Rasulullah menangis. Ketika Ibrahim radhiyallahu anhu wafat, putra Rasulullah juga dikatakan oleh Rasulullah, innal ain la tadma' wa innal qalba la yahzan. Sungguh mata ini berlinang, yang tidak puasa, sedia, dan hati ini sedih. Manusiawi. Ini gak mungkin orang gak sedih. Ini orang yang dia cintai, meninggal. Wala naqul illa ma yurdi rabbana. Tapi ini yang penting. Namun kita tidaklah berkata-kata kecuali yang diridhoi oleh Allah. Jangan sampai hanya karena kesedihan akhirnya mengucapkan kata-kata yang dimurkai Allah, seperti meratapi, teriak-teriak, atau menunjukkan dia itu tidak terima, tidak siap dengan takdir ini, atau bahkan jengkel dengan takdir ini, kenapa harus mati anaknya, bapaknya. Wa inna bifiraqika ya Ibrahim tamhazun, dan kami sangat sedih atas perpisahan dengan wahai Ibrahim. Asyahid tangisan beda dengan niyaha. Niyaha tadi menangis yang menunjukkan kekesalan, tidak terima takdir, geru-geru, teriak-teriak, gimana bapak mati ini, teriak-teriak, nangis biasa nangis, sedih, hatinya sedih, matanya keluar air mata, itu diperbolehkan, itu yang boleh, sebatas menangis dan sedih, itu bawaan manusia. Hadis dibawakan oleh Hafid untuk menjelaskan terkait yang sebelumnya, kalau sebatas sedih atau tangisan seorang mayit tidak diazab karenanya. Mayit tidak dan diazab karena kesedihan keluarganya, karena tangisan keluarganya. Hadis menunjukkan bolehnya orang itu menangis baik saat kematian, saat pertama dia dengar ibumu mati, anakmu mati, dia menangis boleh, atau setelah atau saat pemukulan dia menangis boleh. menunjukkan kepada kita lembutnya hati Rasulullah SAW. Imam Nawawi mengatakan, aku lihat kedua mata Rasul berbinar. Dan itu menunjukkan lembutan hati. Karena hati yang keras, alhamdulillah, hati yang kaku, tidak tersentuh, tidak ada sedihnya, nangis, padahal mendapati atau melihat situasi seperti ini, orang yang dia cintai meninggal. Maka ini jelas menunjukkan lembutnya hati Rasulullah SAW. Juga menunjukkan bolehnya dalam proses penguburan boleh yang turun kubur menerima jenazah yang bukan keluarga dekat dari jenazah, bahkan boleh kalaupun itu bukan mahramnya, karena satu, kalau disebutkan yang turun itu kendala yang paling dekat hubungannya dengan mayit, pastinya paling dekat di sini Rasulullah, bapaknya Ummu Kulthum radhiyallahu anha. Tapi Rasulullah nggak turun, berarti nggak harus, pembahasannya harus atau tidak. Kalaupun dia mau turun, bolehnya boleh saja. Tapi untuk dikatakan harus dia yang paling berhak dan yang paling dekat, enggak. Enggak benar. Rasulullah enggak turun. Yang kedua, bolehnya bukan mahram karena saat Ummu Kulthum turun di kuburnya, yang menerima adalah Abu Talha. Abu Talha sahabat dan bukan mahram Ummu Kulthum, maka boleh. Yang menerima mayit sampai meletakkannya di kuburnya. Nah, tentunya dicari ya orang terpercaya, diketahui kesolehannya, dia yang akan bersentuhan dengan jenazah, dia yang meletakkan di tanah dan seterusnya. Agar dicari yang paling terpercaya, membaik. Wan Jabir anak Nabi ya, Allah tadfilu mautakum bil-lail illa antattarru. Dari Jabir Rasul katakan, jangan kalian kubur jenazah kalian di malam hari kecuali kalau darurat. Hadis di Ibnu Majah. Wasluhu fi Muslim. Di Muslim juga lafadznya zajara an yukbar ar-rajulu bil-lail hatta yusalla alaih. Nabi sangat melarang jenazah dikubur malam hari sampai atau agar disolatkan terlebih dahulu. Kecuali dalam keadaan terpaksa darurat. Izin atau rukhsah Rasul berikan saat ada darurat mendesak. Ya, kondisi apapun itu enggak boleh kalian kubur di malam hari kecuali memang alasannya adalah darurat. Di dalam hadis illat alasan kenapa dilarang di malam hari, yang pertama agar sempurna pengkafanannya, penyelenggaraan jenazahnya. Kalau malam mungkin sulit, gelap dan lain sebagainya. Yang kedua, sholat. Artinya waktu di mana orang tidak kumpul pada malam hari, dan diharapkan di sholat tidak telah lalu, akan menjadi syafaat dan berguna baginya. Orang yang menyolati, kalau malam siapa mau menyolati? Karena tidak ada. Lain kalau pas pagi, zuhur misalnya, orang banyak kumpul dengan mudah. Nah, karena kekhawatiran itu tidak disolati, makanya dilarang mengubur di malam hari. Hadis berarti mengajarkan kepada kita untuk diperhatikan pengkafanan jenazah agar diberikan yang terbaik baginya. Yang kedua, agar diperhatikan pula yang sholat semakin banyak kumpul sholat semakin lebih baik. Yang ketiga, perhatikan pula sholat jenazah dilakukan juga sebaik mungkin, sesempurna mungkin, dari doa-doanya, ketenangannya. Karena kalau di malam hari mungkin akan sulit, orang cenderung cepat-cepat agar sidang selesai dan mereka pulang, akhirnya tidak tercapai penyelenggaraan sholat dengan sempurna dan baik. Tapi kalau itu di pagi hari, orang tenang, bisa sholat dengan khusyuk, dengan tenang, tidak dikejar-kejar oleh lawan atau ngantuk atau semisal. Ada pula melarang penguburan di malam hari. Katakan kecuali itu darurat. Seperti yang lalu, bahwa larangan ini jika dikhawatirkan kurang dalam pengkafanannya, mungkin karena gelap atau ini atau kainnya akhirnya salah-salah. Begitu pula menyolati jenazah ini, atau semakna dengan itu, kalau dikhawatirkan tidak sempurna pemandiannya, karena malam akhirnya nggak bisa sempurna mengandikan jenazah ini, mereka juga dilarang mengubur di malam hari karena itu. Dengan demikian, kalau tidak ada penghalang, tadi dengan arti lain, kalau tidak ada uzur yang dikhawatirkan, maka boleh penguburan di malam hari. Jika tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan tadi, aman, kafannya bagus, pengafarannya, pemandiannya sempurna, sholatnya banyak orang datang, dan sholat pun mereka tidak tergesa-gesa, terabas. Dan di zaman Rasul juga sekian sahabat dan sekian jenazah dikubur di malam hari, menunjukkan itu boleh kalau tidak ada yang khawatir. Seperti yang telah lalu, kisah wanita pembersih masjid yang meninggal, sahabat kemudian memakamkannya malam hari. Makanya esok paginya Rasulullah melihat perempuan itu. Mereka berkata, ini dan Rasulullah kami kubur malam kemarin. Menunjukkan itu boleh, dan Rasul tidak mengingkari. Rasul tidak mengingkari orang. Kenapa kalian kubur malam hari? Tidak boleh, mestinya pagi. Tidak ada. Menunjukkan boleh, selama tidak ada hal yang dikhawatirkan tadi. Siddiq Abu Bakar juga dikuburkan di malam hari saat beliau wafat. Artinya semua ini para sahabat memahami larangan mengubur di malam hari kalau ada kekhawatiran-kekhawatiran tadi, jelas-jelasnya. Kalau aman, lagi kalau ada kondisi yang memang lebih mendesak, misalnya jenazah ini apa mungkin ditemukan setelah sekian hari sudah meninggal, mungkin membusuk atau khawatir kalau ditutup pagi apa rusak jasadnya, sudah untuk segera dipercepat, ya sudah malam itu dipercepat proses penguburannya. Begitu pula kalau dikhawatirkan jika dikubur pagi, dikhawatirkan terhadap jenazah itu bisa saja mungkin ada orang-orang tertentu atau kelompok yang begitu dendam dan musuh kepada jenazah ini. Kalau pagi orang pada tahu, pada ngeliat, oh di sini dikuburnya, bisa-bisa akan mereka gali dan mereka mutilasi, mereka mau bilang. Makanya Utsman bin Affan juga dikubur malam hari. Para sahabat khawatir kalau pagi diketahui oleh kaum Khawarij yang berontak dan membunuh beliau, nanti akan digali kuburnya dan dicincang Utsman. Karena mereka sangat benci dan musuh sekali pada Utsman. Diisukan nepotisme, diisukan syahid. Yang jelas kalau dikhawatirkan atas keselamatan jenazah akan gugur malam. Begitu pula kisah Umar, kita tahu Umar bin Khattab ketika para sahabat menemukan jenazah yang disebut diprediksi itu jenazahnya Nabi Daniel alaihissalam, seorang nabi yang mulia. Kemudian mereka musyawarahkan, diputuskan oleh Umar kubur malam hari, digali sebelumnya sungai, dibendung, ini tutup, sini tutup sekian panjang, kemudian digali sekian galian, 10 atau 20 galian, kemudian jasad ini diletakkan di salah satu kubur itu yang ditutup semuanya, kemudian sungai dibuka lagi sehingga orang tidak tahu di mana letak jenazah. Dan jenazah itu disebutkan masih segar seakan baru meninggal jam itu. Untuk karena Allah jaga jasad para nabi. Nah, syahid Umar khawatir fitnah, orang akan mencari-cari dan kalau seandainya pagi itu di sini dikubur nabi, dan bisa-bisa digali dan di jangan ke nabi, orang soleh saja diperlakukan sedemikian rupa kan. Nabi, oh, ini dikhawatirkan, makanya kemudian Umar putuskan untuk dikubur malam hari. Baik. Zahirnya hadis menunjukkan bolehnya mengubur kapan. Namun keumuman ini dibatasi dengan hadis Uqbah bin Amir yang mengatakan salah saat nahar Rasulullah al-Musayyibin wa'al-Nakburdihinna ma'udana. Ketika waktu Rasulullah melarang kita sholat, melarang kita juga untuk mengubur jenazah. Hina tatu asyams wazirah tatar tafik. Ketika matahari itu awal terbit sampai naik tinggi. Wahina yakum qa'imud dhahirah. Dan ketika hari itu di perut langit di tengah hari waktu zuhur atau menjelang zuhur, wahina tadhayyafa syamsul ghurub hatta taghrub. Yang ketiga, ketika mendekati tenggelamnya matahari, mendekati maghrib, sore-sore, jam 5 sampai tenggelamnya matahari. Tiga waktu ini dilarang untuk orang sholat dan mengubur jenazah. Jam yang pertama saat awal terbitnya matahari, jam-jam syuruq itu, syuruq kalau sekarang mungkin beberapa syuruq setengah enam ya, mungkin jam enam. Mungkin ditunda barang mungkin seperempat jam, 20 menit keluar dari waktu larangan boleh dikubur. Begitu pula ketika di tengah hari jelang zuhur dan jam 11 itu tunggu sampai tergelincir yang matahari masuk kubur baru dikubur. Dan yang ketiga menjelang maghrib tadi sampai tenggelamnya matahari. Nah, tiga waktu itu tiga waktu larangan untuk orang mengubur jenazah padanya. Wa ana Abdullah bin Ja'far qala lamma ja'a nahyu Ja'far hina kutiba qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isna'u li Ja'far ta'aman faqad atahum ma yashghuluhum. Ketika kematian Ja'far sampai di Madinah, mobilnya terbunuh, Rasulullah katakan kepada sahabat, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Mereka sedang menghadapi kesulitan atau yang memberatkan mereka. Mereka tersibukkan dengan kematian saudaranya ini. Ja'far, tentunya Ja'far ibn Abi Thalib, saudara Ali, dikirim oleh Rasulullah dalam perang Muntah, dan yang ditentukan komandan kalian Zaid. Jika Zaid terbunuh, komandan kalian Ja'far. Jika Ja'far terbunuh, komandan kalian Abdullah bin Rawah. Terus seperti yang mengatakan, Zaid terbunuh, ganti oleh Ja'far. Ja'far pun terbunuh dan terputus kedua tangan beliau. Maka Rasul katakan, Ja'far di surga Allah berikan dua sayap baginya sebagai pengganti tangannya. Dan tangan itu beliau pegang bendera perang Muslimin. Allah gantikan padanya dua sayap yang bercucuran darah sebagai ganti tangannya yang takut. Allah. Dan diganti oleh Abdullah bin Rawaha dan juga terbunuh di kematian Ja'far ini pula. Rasul kembali menangis, bila air mata beliau tidak tahan kesedihan. Sahabat-sahabat terbaik Ja'far, Zaid dan Abdullah. Makanya kemudian kalau itu Rasul, terlebih keluarganya, istri, anaknya, keluarganya lebih sedih lagi tentunya. Sehingga gak bisa untuk berbuat ini itu, artinya untuk masak, untuk makan, untuk minum, ada kemampuan untuk itu. Namanya orang sedih, supaya bisa masak dengan tenang di dapur dengan milih bumbu, ini gak mungkin lah. Kayak ada Rasul ajarkan solidaritas kepada yang lain, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Mereka sangat sibuk, sibuk dengan kesedihannya terus kematian makanan. Hadis menunjukkan kepada kita pendidikan ta'awun, solidaritas, saling membantu muslim yang satu dengan muslim yang lain, saling menolong. Saudaranya sedih, keluarga ini sedang susah, dibantu oleh lainnya. Dan itu disunahkan memberi makanan atau membuatkan makanan di hari jenazah itu meninggal keluarganya. Hadis pula kalau mengatakan, dikatakan Rasulullah mengatakan telah menimpa mereka apa yang menyibukkan mereka akan kesedihan tadi. Ilat ini jika tidak ada, maka ya mungkin bisa dikatakan tidak disunahkan untuk dibuatkan makanan. Misalnya, ini bisa jadi misalnya satu keluarga besar ini sedang di hotel atau di villa, mereka sewa sekian hari. Wah, keluarga besar, keluarga adik, kakak, bapak, ibunya di satu villa gede, dan mereka booking satu minggu plus konsumsinya mereka besar, mereka kering apa, mereka nggak perlu dibuatkan makanan, nggak ada makanan di hotel misalnya, ada makanan. Apa artinya dibuat makanan? Yang Rasul katakan ini kalau mereka di rumah tadi, orang sedih nggak mungkin bisa ke dapur masak, di situ disunahkan dibantu. Ataupun kalau dia mungkin sedang di villa atau semisal, ini nggak perlu dibuatkan makanan. Mungkin itu beberapa riwayat atau faedah yang terjadi.